Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kami dari tim Safir Al-Azhar untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi yang sebagaimana biasa disiarkan setiap harinya melalui gelombang kesayangan kita Radio Republik Indonesia di gelombang 93,4 FM. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah syirik dan juga hakikatnya yang terdapat di dalam ayat 191 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang? Para pendengar rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang sikap orang-orang yang masih memilih syirikat-syirikat lain daripada Allah Subhanahu wa taala, menyinggung dan menyindir serta mencemoohkan orang-orang yang masih percaya dengan kekuatan lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang bagaimana gambaran kekuasaan Allah yang bersifat mutlak, bagaimana Allah mengingatkan kita untuk ingat kepada anugerah yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada istri, kepada anak-anak. Tetapi kalau masih juga sikap kita tidak berubah, masih tetap juga menganggap bahwasanya anak kita adalah sandaran terbaik dalam kehidupan kita, istri kita yang kita anggap sebagai orang-orang yang menjadi penyokong kehidupan kita, mampu memberikan kita kekuatan yang lebih baik lagi dan sebagainya, dengan menyampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam keterangan ayat ini Allah mempertanyakan sikap seperti ini dengan menerangkan bahwasanya syarikat yang dipahami oleh manusia, sekutu-sekutu selain Allah yang selama ini disembah oleh manusia, sebenarnya mereka tidak punya kekuasaan apapun. Satu hal yang menarik adalah bahwa sikap mensyirikkan Allah dengan yang lain ini adalah merupakan salah satu sikap yang sudah menjadi tradisi manusia sejak lama. Dimulai dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka menolak untuk mempercayai kebenaran kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, maka dimulai dari sinilah manusia banyak melakukan tindakan-tindakan kesyirikan sampai pada saat kita sekarang ini, dan juga nanti pada masa-masa yang akan datang tetap akan ada, bahkan mungkin banyak orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau menyembah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para asatidz kita, ada Ustaz Janal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz. Perdana, di sini kita juga menemukan bahwa mengesakan Allah itu membahagiakan kita. Karena jelas Tuhan kita jelas, Allah Subhanahu wa taala jelas, tempat meminta dan tempat menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika sasaran tembak itu jelas, itu orang akan mudah menembak. Itu contoh yang sangat mudah. Tapi ketika sasaran tembak itu dua atau tiga, itu akan menjadi mana yang harus didahulukan, ada pilihan. Maka di sini disebutkan tauhid itu sangat membahagiakan, dan syirik itu akan menyengsarakan. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Esa itu dengan kekuasaannya dia bisa mewujudkannya dengan sendirinya. Ngapain harus minta tolong dengan yang lain? Sementara manusia karena dia tidak berdaya, maka dia mungkin meminta tolong kepada yang lainnya. Untuk itu di sini Allah menjelaskan Tuhan yang sebenarnya itu Maha Pencipta. Ketika dia Maha Pencipta, cukup satu saja. Tetapi kalau dia tidak Maha Pencipta, maka dia akan membutuhkan 2, 3, 4, 5 Tuhan-Tuhan yang lain. Supaya apa? Supaya penciptaannya menjadi maksimal dan sempurna. Yeah. Itu satu hal. Hal yang kedua, kita juga menemukan pada ayat 191 dari surat Al-A'raf ini, ayusyrikuna ma. Nah, jadi situ disebut dengan ma, apa-apa. Bukan saja berhala-berhala, karena mungkin sekarang sudah tidak zamannya lagi manusia menyembah patung dan berhala, tetapi kemusyrikan itu terjadi di segala lini kehidupan. Manusia lebih yakin dengan apa-apanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih yakin kepada garansi, asuransi, bahkan satpam. Dia lebih yakin ketika ada satpam dia mungkin tidak akan terbunuh. Yeah. Tetapi manusia tetap saja akan wafat walaupun ada satpam di sampingnya. Yeah. Presiden mana yang tidak pernah yang tidak wafat di dunia ini? Presiden pada tahun 60-an semua sudah tidak ada sekarang. Itu bukti bahwa satpam, tentara yang dia miliki, prajurit yang tidak miliki, yang mungkin dia yakinkan akan bisa melindungi dia, tetap saja tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta tadi. Atau juga kita menemukan ada orang mensyirikkan Allah dengan harta yang dia miliki. Dia merasa bahwa rumah, mobil, harta yang melimpah ruah itu dapat menyelamatkan dia dari kematian. Tetapi kita menemukan pengusaha besar di Malaysia pun dapat wafat. Karena apa? Karena memang takdir dia sudah sampai di situ walaupun dalam usia muda belia. Dan begitu juga ada orang mensyirikkan Allah dengan nasab dan keluarganya, sehingga dia merasa yakin bahwa keluarganya inilah yang akan membela dan membackup dia mati-matian. Tetapi siapa sangka, seperti kata Ustaz Perdana tadi, boleh jadi ketika kita mengharap kepada anak akan melindungi kita di hari tua, anak duluan mati daripada kita. Iya. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya menyerahkanlah diri, serahkanlah diri kita secara utuh dan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ajaran salafus saleh, Allahu nasiri, Allahu nasiri, Allah adalah pertolonganku, Allahu wali, Allah adalah penolongku, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah kepadaku, cukuplah Allah penolongku, dia sebaik-baik pelindungku. Itu adalah ucapan-ucapan yang selalu diucapkan oleh para salafus soleh untuk meyakinkan, mengukuhkan pada kita bahwa tauhid itu sangat membahagiakan dan syirik itu sangat menyengsarakan. Iya, satu hal yang cukup mengherankan adalah bahwasanya di dalam kehidupan ini manusia tahu cara mempergunakan logika kecerdasannya, tapi ternyata itu hanya untuk kepentingan dirinya semata, tidak mampu dia terapkan di dalam agama. Contohnya saja seperti ini, di dalam kehidupan ini siapapun tahu siapa yang menyandarkan diri di samping papan triplek ini akan mudah jatuh, yeah, karena papan triplek itu sangat rapuh. Tapi barang siapa yang menyandarkan dirinya ke papan kayu, ini jauh lebih kuat dari papan triplek. Yeah. Siapa yang menyandarkan dirinya di tonggak batu, itu jauh lebih kuat dari papan. Atau di dinding, itu ada kemungkinan, tidak akan ada kemungkinan bahwasanya dia akan jatuh. Nah, hendaknya logika berpikir seperti ini yang dipergunakan oleh manusia ketika dia betul-betul menyandarkan diri kepada yang paling terkuat di dalam kehidupannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersandarkan diri kepada presiden seperti Ustaz Jenner bilang tadi, suatu saat presiden akan mati dan banyak presiden yang sudah mati begitu. Menyandarkan diri kepada jin. Jin adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat kita sayangkan, ketika manusia dengan kecerdasan akal fikirannya tidak mampu menuntun dirinya untuk menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan kuat dan dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Ustaz Fajrul, ada tambahan? Iya, memang menarik sekali ketika kita membahas tentang kemampuan diri kita atau logika, karena banyak zaman sekarang ini dengan logikanya itu, dengan kemampuan berpikirnya itu, kadang-kadang banyak mempermainkan agama. Iya, maka betul. Pengertian ayusyriku ma-nya itu bukan tentang berhala saja, tapi ini secara keseluruhan. Makanya ma di sini masuk definisi apapun dia yang mengecilkan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya begini Ustaz Arifin, ada orang mengatakan untuk apa haji? Gitu kan, tapi dia umroh juga, tapi alasannya Ka'bah itu adalah sebuah simbol saja, hanya batu saja, hanya begini saja. Jadi saya mau umroh ini hanyalah untuk mengetahui apa di sana itu Mekah Madinah itu bagaimana. Bagaimana ini kan termasuk kan, sebetulnya ini adalah ayushriku nama layakhluku syai'an, dalam arti kata apa, dari segi mana dia mengecilkan sesuatu pelajaran apa ajaran Allah, manhaj Allah Subhanahu wa taala itu, artinya satu sisi dia jelekkan, satu sisi dia ambil. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya ada satu hal yang mungkin logika kita itu berjalan. Iya. Dalam agama ketika kita melihat bahwa memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang layak untuk disembah. dan ketauhidan itu adalah suatu hal yang logis. Di sini akal berbicara. Iya. Tetapi ketika sudah sampai tataran aturan main manhaj, maka itu disitulah timbul keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai barometernya. Selama kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menyuruh itu, maka kita laksanakan. Sami'na wa ato'na. Iya. Jadi ketika tataran peraturan manhaj yang diberikan Allah, maka apa alasan Anda mau puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh? Kenapa enggak kita rubah puasa di bulan Syawal satu bulan penuh? Iya. Toh satu bulan juga. Kenapa kok harus di Ramadan atau di Syawal? Kenapa haji harus ke Mekah? Kenapa enggak kita buat aja Ka'bah yang lebih cantik, lebih hebat di Sumatera Utara misalnya? Iya. Itu semuanya adalah tidak bisa dilogikakan, sama seperti seseorang tidak bisa melogikakan kenapa main bola itu kena tangan hand dan itu ada akan ada tendangan bebas setelah itu, dan kenapa main basket disepak baru kesalahan sementara pakai tangan boleh. Itulah aturan main di dunia ini. Kenapa lampu merah itu harus berhenti? Kenapa kok nggak lampu merah kita berjalan, lampu hijau kita berhenti? Itulah aturan main. Di dunia saja ada aturan main, dan agama ini ada aturan main. Ketika kita sepakat bahwa kita harus main, maka ikutilah aturan main. Ketika kita sepakat bahwa Islam ini adalah agamaku dan aku yakin kepada Allah sang pengatur termasuk dalam agamaku ini, maka aku pun dengan sukacita mengikuti aturan main yang ada di dalam agama ini. Iya, makanya ketika kita meyakini bahwasanya Allah Tuhan itu sebagai Tuhan kita, raditu billahi robba wa bil islami dina, aku ridha, begitu kan? Allah Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala dan Islam sebagai agamaku dan Rasulullah sebagai rasulku. Maka kita harus langkah yang paling pertama itu adalah sami'na wa ato'na. Yakin ini ya. Yakin kita kan gitu Ustaz Perdana. Karena banyak sekali yang terjadi saat sekarang ini, dia hanya bisa membahas tentang agama itu tapi dia tidak pernah membahas ketauhidan hatinya, kepasrahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan pada tingkat yang sangat rendah sekalipun, seakan-akan orang kadang-kadang mengagungkan cincin yang dipakainya. Orang kadang-kadang mengagungkan Al-Qur'an yang ada di menjadi di kalungnya. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan yang mana sebetulnya sangat jauh sekali dari ketauhidan. Makanya di sini Allah mengingatkan ayusyrikuna. Kata-kata hamzah di sini adalah setara dengan hal. Tapi ini adalah untuk lebih mendekatkan ke hati kita, khitabul qulub. Iya. Jadi untuk menyentuh hati kita supaya bagaimana seharusnya kita berbuat. Karena banyak sekali manusia sekarang ini selalu melanggar perintah Allah setelah mereka itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Saya sangat tertarik dengan apa yang telah Ustaz Fajrul, Ustaz Jenal tadi terangkan bahwasanya sebenarnya ketidakkeyakinan seseorang terhadap Allah itu adalah menjadi salah satu sebab utama kenapa dia menjadi orang-orang yang pengingkar paling utama. Allah Subhanahu wa taala tetap menginginkan yang terbaik bagi hambanya. Dari berbagai usaha Allah untuk membukakan pikiran kita, membuka mata kita, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Kenapa masih juga disembah? Kenapa masih juga itu dijadikan sebagai sandaran yang paling kuat di dalam kehidupanmu terhadap sesembahan-sembahan kamu itu? Sedangkan mereka itu tidak mampu melakukan apapun, kata Allah. Jadi Allah begitu berusaha dengan keras agar manusia ini dapat kembali kepada jalan yang dia inginkan. Ini adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tapi karena memang kurangnya keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia merasa dirinya lebih pintar dan akhirnya dia kemudian mengambil jalan yang dianggap terbaik, sedangkan itu sebenarnya bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita betul-betul memahami ayat ini dengan baik, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini Allah sudah cukup-cukup jelas memberikan aturan, memberikan pengarahan, memberikan kita berusaha untuk membuka kesadaran kita, menyadarkan kita dari kelalaian kita bahwa ada kebaikan-kebaikan yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Ada nilai-nilai keyakinan yang harus tetap kita pertahankan agar kita mampu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sambut panggilan Allah ini, mari kita buka mata kita karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengarahkan kita untuk itu. Mari kita jadikan kehidupan ini adalah kehidupan yang dihiasi dengan nilai-nilai tauhid dan keyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan kita untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Apakah kita tidak mau untuk berdekatan dengan Allah? Ini pertanyaannya kembali kepada kita semua. Yang jelas kalau kita melakukan tindakan kemaksiatan, kita akan jauh dari Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan kebaikan, kita akan dekat dengan Allah, baik di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.